Thank you. di dalam hati sayang. Kalau mungkin boleh ke rumah Nona. Thank you. Yang rindu berkejaran antara bayangan. Menghilang dalam hayal asmara berkisah dua. Bertahun ku nanti kenangan di kau membisu tak berpantun kata. Mungkin kasih terbalas tidak, atau kasih kau terkena malu. Bukankah kita hanya hayalan dunia boneka masa? Lapisalah berangkai kata tak akan lari gunung dikejar. Berpantun kata, mungkin kasih terbalas tidak, atau kasih kau terkena malu. Bukankah kita hanya hayalan dunia boneka masa? Lapisalah berangkai kata tak akan lari gunung dikejar. Hai. Membimbing kewin wujud kesan cerita dunia. Malam penuh keindahan serta kepalsuan. Jam abadi satu hanya malam dengan bulan bintang. Mau mengharap yang tak mungkin. Apa guna menyunting dirimu hanya bermimpi. Lupakanlah semua tentang aku. Ku tak mau hancur masa depanmu. Yang harum baunya menawan hatiku, basah air mataku karena datanglah tangisku.

selama jalan, selama jalan. Walau berat rasa hati berpisah, selama jalan. Thank you. aku kecewa. Merpati kekasihku hilang, lepaslah dari genggaman. Ku tak percaya, tak mungkin mengejar. Teriak panggilanku jauh, tiada lagi mungkin terdengar. Hatiku nan kecewa, hidup menghadap sini, namun dialah tetap ku cari. Oh, beritanya sepatah tiada, hanya tinggal kandaku kini, menderita kecewa di hati. Tanya sepatah tiada, hanya tinggalkan daku kini, menderita kecewa di hati. Deep. rindu.